Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من الضلالة والنار معاشر المسلمين رحمكم الله أيها الإخوة بارك الله فيكم. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi. Nah, pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan sebuah pasal yang disebutkan oleh Al-Mu'allif Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya hukuman-hukuman Al-Uqubatul Qadariyah, yakni berkaitan dengan hukuman-hukuman Qadari. Hukuman terkait dengan Qadari ada dua macam. Yang pertama, yang berkaitan dengan kalbu dan jiwa. Yang kedua, berkaitan dengan badan dan harta. Lalu beliau menyebutkan bahwasanya Al-Uqubatul Qadariyah Al-Qulub ini ada dua macam pula. Yang pertama, Alamun Wujudiyah, penyakit, derita ataukah siksaan, hukuman dari Allah Azza wa Jalla yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan pada kalbu seseorang. Kemudian yang kedua, qat'ul mawad, diputusnya nutrisi ataukah asupan yang menyebabkan kalbu seseorang hidup dan baik. Nah, hukuman-hukuman tadi bertingkat dan semakin bertambah sesuai dengan kemaksiatan dan akibat kerusakan yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan sampai bisa merembet ataukah naik dari kalbu kemudian menyentuh, beralih pada hukuman badan. Nah, sebagaimana jika seseorang telah meninggal dunia, maka itu pun akan semakin jelas dan nampak hukuman yang Allah Azza wa Jalla timpakan ketika itu, yang ini diistilahkan dengan azabul qabr, azab di alam kubur. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk pada pasal berikutnya. Fasal al-uqubatul qadariyah 'alal abdan. Hukuman-hukuman qadari yang Allah Azza wa Jalla timpakan pada badan-badan manusia. Wallati 'alal abdani aydhan naw'an. Yang Allah Azza wa Jalla timpakan pada badan ini pun ada dua macam. Tayyib. Naw'un fid dunya wa naw'un fil akhirah. Yang pertama, yang Allah Azza wa Jalla timpakan di dunia. Kemudian yang kedua, yang Allah Azza wa Jalla timpakan di akhirat. Ini sudah. Jadi ada dua macam, yang pertama di dunia ini, kemudian jenis yang kedua yang di akhirat. Kata beliau, wasyiddatuha wa dawamuha, keras dan kontinunya dari siksaan tersebut sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan dia. Fi syiddati wal khifah, apakah kerusakannya itu berat, parah, ataukah ringan. Falaysa fid dunya wal akhirah syarrun aslan illa dzunub wa unqubatiha. Tidak ada di dunia, demikian pula di akhirat, yang lebih jelek, ya, melainkan dosa dan akibat-akibatnya. Fasharru ismun lidzalika kullih. Maka yang namanya kejelekan itu nama untuk semuanya, dosa beserta akibatnya. Wa asluhu min syarrin nafsi wa sayyiatil a'mal. Kemudian asalnya itu dari jeleknya jiwa. Wa sayyiatil a'mal, dan buruknya amal-amal perbuatan. Wa humal aslani alladzani kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan dua faktor, dua penyebab utama ini tadi, jeleknya jiwa dan jeleknya amalan, adalah dua perkara yang Rasul alaihi salatu wasalam yasta'idu minhuma, berlindung dari keduanya. Fi khutbatihi, pada khutbah beliau. Bi qawlihi, di mana Rasulullah berlindung dalam khutbahnya dengan mengatakan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari jeleknya jiwa-jiwa kami dan buruknya amal-amal perbuatan kami. Wa sayyiatul a'mali min syururi nafsi. Sedangkan jeleknya, buruknya amal perbuatan itu merupakan ataukah termasuk dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Tayyib. Fa'ada syarru kulluhu ila syarri nafsi. Maka kejelekan seluruhnya kembali kepada jeleknya jiwa seseorang. Fa inna sayyi'atil a'mali min furu'ihi wa thamaratihi. Karena sesungguhnya buruknya amalan itu merupakan cabang, merupakan buah, ya, dari jeleknya jiwa seseorang. Telah kita lewati pada kesempatan yang lalu pembahasan ini. Naam, ketika jiwa seseorang itu baik, maka yang terwujud, naam, yang terlihat dan yang nampak dari amal perbuatannya akan baik juga. Dikarenakan amal perbuatan itu merupakan buah dan cabang dari jiwa seseorang. Ia menampakkan, ia menggambarkan dan membuktikan dari jiwa seseorang. Kemudian kata beliau, wa qad ikhtulifa fi ma'na qawlihi wa min sayyiati a'malina. Dan diperselisihkan oleh para ulama ahlul ilmi berkaitan dengan makna ucapan Rasulullah di atas, wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah azza wa jalla dari buruknya amal-amal kita, amal-amal kami. Hal ma'nahu asayyi' min a'malina? Apakah yang dimaksud dari sayyiati a'malina ini merupakan ya kejelekan itu tayyib termasuk dari amal perbuatan kita? Naam, fayakunu min babi idhafatin naw' ila jinsihi. Ya, sehingga ini masuk dalam pembahasan idhafah, penyandaran an-naw' macam ila jinsihi, kepada jenisnya. Naam, idhafatun naw', penyandaran macam kepada jenisnya. Wa yakunu bi ma'na min, sehingga ya artinya adalah min sayyiati a'malina, yakni sayyiat min a'malina, kejelekan-kejelekan dari amal-amal kami. Au takunu min bayaniyah, ataukah sayyiati a'malina wa min sayyiati a'malina. Min di sini ya untuk menjelaskan, min fungsinya untuk bayan, penjelasan. Nah, waqil, kemudian juga dia mengatakan ma'nahu, makna dari ucapan Rasulullah min sayyiati a'malina adalah min uqubatiha allati tasu. Kami berlindung kepada Allah azza wa jalla dari hukuman-hukuman ya dari amal-amal jelek kami, allati tasu, yang buruk. Tayyib. Jadi di sini ada perbedaan pendapat dalam memahami dan menerjemahkan atau menafsirkan maksud dari wa min sayyiati a'malina. Naam. Terakhir beliau menyebutkan pendapat bahwasanya maksud dari wa min sayyiati a'malina adalah naam min sayyiati 'uqubatiha allati tasu. Fayakunu takdir, sehingga takdirannya kalau ditafsirkan dengan makna barusan, wa min uqubati amalina allati tasu'una, dan kami berlindung kepada Allah azza wa jalla dari hukuman-hukuman atau akibat-akibat amal perbuatan kami, allati tasu'una, yang naam menjadikan kami jelek, yang menjadikan kami jelek. Naam. Lalu manakah dari beberapa pendapat tadi yang lebih kuat atau yang rajih atau yang mendekati ya kebenaran? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berikutnya, wa yurajjihu hadzal qaul, dan menguatkan pendapat terakhir barusan, anna al-isti'adzah, bahwasanya minta perlindungan isti'adah, minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal, takunu qad tadammanat jami'a syarr, itu terkadang meliputi semua bentuk atau jenis kejelekan. Nah, fa inna syurural anfus, karena sesungguhnya jeleknya jiwa, tastalzimu al a'mal sayyi'ah, menuntut adanya amalan-amalan yang jelek. Jadi beliau tidak menggambarkan bahwa tayyib yang menguatkan makna tadi, ya ditinjau dari sisi makna isti'adah, minta perlindungan. Di mana minta perlindungan ini meliputi semua kejelekan. Ya kejelekan jiwa masuk juga di situ, berlindung dari jeleknya naam amalan. Yang otomatis juga di situ ada unsur berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari jeleknya akibat dari jeleknya amal tadi. Tayyib. Kata beliau, fa'ina syurural anfus, dikarenakan jeleknya jiwa, tastalzimu al-a'mal sayyi'ah, menuntut adanya amalan-amalan yang jelek juga, yang buruk juga. Wahiyya tastalzimu al-uqubati sayyi'ah, dan amalan-amalan yang jelek, ya, naam, berkonsekuensi adanya hukuman-hukuman yang jelek pula. Jadi saling berkait. Jiwa yang jelek, ya, akan berbuat dengan amalan-amalan yang jelek. Amalan-amalan yang jelek mengakibatkan akan dihukum dengan kejelekan pula. Ketika Rasul berlindung wa min sayyiati a'malina, berarti meliputi tiga perkara tadi. Nah, fanabbaha bisyururil anfus, maka beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nabbaha, mengingatkan kepada kita semua dalam bentuk doanya dengan jeleknya jiwa. Baik, jeleknya jiwa. Alama taqadihi min qabahil a'mal, beliau memperingatkan dengan jeleknya jiwa atas perkara yang berakibat setelahnya, konsekuensi dan akibat berikutnya. Apakah akibat berikutnya dari jeleknya jiwa seseorang? Yakni min qabahil a'mal, amalan-amalan yang jelek. Waktafa bidzikriha minhu, dan beliau mencukupkan diri dengan menyebutkan, ya, al-uqubat as-sayyi'ah atau syururil anfus, hukuman-hukuman yang jelek atau jiwa-jiwa yang jelek, ya, minhu, dari menyebutkan akibat berikutnya dari amalan-amalan yang buruk tadi. Jadi beliau menyebutkan min syururi anfusina, tayyib, tidak menyebutkan amalan-amalan yang jelek. Tayyib. Idh huwa asluhu, dikarenakan itu merupakan asalnya, sumbernya. Thumma dzakara ghayata syarri wa muntahahu wa hiya as-sayyi'at. Kemudian beliau menyebutkan akhir dari sebuah kejelekan, kesudahan dari sebuah kejelekan. Wa hiya as-sayyi'at allati tasu'ul 'abdu min 'amali, yaitu merupakan as-sayyi'at, berbagai macam bentuk kejelekan yang menjadikan seorang hamba itu jelek disebabkan amal perbuatannya. Minal uqubati wal alam, ya, dari hukuman-hukuman dan siksaan-siksaan. Sehingga kesimpulannya dari penjelasan beliau, fatadhammat hadhil isti'adzah asla syarri wa furu'ahu wa ghayatahu wa muqtadahu. Ini yang perlu untuk kita fahami. Nah, jadi kesimpulan dari Rasul alaihi salatu wasalam berlindung dalam doanya, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina, beliau berlindung dari sumber kejelekan. Ya, sumber kejelekan adalah jiwa yang jelek. Wa far'ahu, dengan pula beliau berlindung dari cabang kejelekan. Cabangnya adalah amal perbuatan yang jelek. Wa ghayatahu, naam, dan kesudahan dari naam kejelekan. Wa muqtadahu, dan dengan pula akibat dari sebuah kejelekan mendapatkan azab, ya, dari Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Kemudian berikutnya kata beliau, wa min du'ail malaikah lil mu'minin, dan diantara bentuk doa para malaikat kepada orang-orang yang beriman, ucapan mereka, ucapan para malaikat, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya surat Ghafir ayat 9, waqihimus sayiat wa man taqis sayiati yauma idzin faqad rahimta. Para malaikat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, waqihimus sayiat, ya Allah, wahai Rabb kami, na'am, qi, jagalah, lindungilah, na'am, him, yakni orang-orang yang beriman, tayyib, as-sayyi'at, dari kejelekan-kejelekan. Disebutkan dalam doanya para malaikat dengan bentuk as-sayyi'at. Na'am, tidak disebut berkaitan dengan jiwa ataukah amalan ataukah akibat hukuman setelahnya. Namun secara global, para malaikat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut apa? As-sayyi'at. Ya Allah, jagalah mereka, jagalah orang-orang yang beriman dari kejelekan-kejelekan. Wa man taqis sayyi'at, dan siapa saja yang engkau jaga, engkau lindungi dari kejelekan-kejelekan, yauma idzin, ketika itu, faqad rahimtah, maka sungguh na'am, orang tersebut telah engkau berikan rahmat padanya. Tayyib. Fahadha yatadhammanu talaba wiqayatihim min sayyiatil a'mal wa uqubatiha allati tasu'u sahibaha. Na'am. Maka doa ini tadi yang dipanjatkan oleh para malaikat, yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Ghafir ayat 9, mengandung permohonan agar Allah Azza wa Jalla melindungi para mukminin, orang-orang yang beriman, dari jeleknya amalan. Tayyib, dari jeleknya amalan. Wa uqubatiha, demikian pula dari akibat-akibat hukuman-hukuman berikutnya, yang dengan adanya hukuman-hukuman tersebut, akibat-akibat tadi, tasu'u sahibaha, menjadikan pelakunya pun jelek. Nah, fa innahu subhanahu, sesungguhnya jika Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata waqahum amal sayyi, kapan saja Allah Azza wa Jalla melindungi orang-orang beriman dari amal kejelekan, waqahum jazaa'a sayyi, maka Allah Azza wa Jalla akan melindungi mereka dari balasan hukuman yang jelek pula. Naam. Wa in kana qawluhu wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah. Meskipun yang nampak, yang difahami secara zahir, secara yang nampak dari ayat, ya, firman Allah Azza wa Jalla, wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah. Ini fi unqubatil a'mal, berkaitan dengan hukuman-hukuman amalan. Al matlubu wiqayatuha yawma idzin, yang juga pada hari itu, di hari kiamat atau setelah terjadi hari kiamat, al matlub juga dicari, diharapkan penjagaannya. Namun tetap saja doa para malaikat ini meliputi permohonan mereka agar Allah Azza wa Jalla melindungi orang-orang beriman dari jeleknya amal, demikian pula jeleknya akibat dan hukuman setelahnya. Tayyib. Ini beliau hendak membandingkan dan menyamakan ya antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wasalam dalam khutbahnya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dengan doa para malaikat, wa qihimus sayyiat wa man taqis sayyiat yauma idzin faqad rahimtah. Nah, penjelasan berikutnya akan semakin gamblang apa yang beliau maksud. Dan sebelum itu, mungkin al-muadzin yu'adzin awqalan. Jadi kata beliau, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, setelah menyebutkan doa para malaikat sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Ghafir ayat 9, beliau menjelaskan tadi bahwasanya kandungan dari doa para malaikat meliputi agar Allah Azza wa Jalla melindungi orang-orang beriman dari jeleknya amal beserta hukuman setelahnya. Meskipun yang difahami dari wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah ini berkaitan dengan amal atau akibat-akibat dari amal yang diharapkan agar Allah Azza wa Jalla melindunginya pada hari kiamat. Kemudian berikutnya, fa in qila, bagaimana kalau seandainya dikatakan faqad sa'aluhu subhanahu, maka sungguh Allah Azza wa Jalla maka sungguh para malaikat telah memohon kepada Allah Azza wa Jalla ayyaqiyahum adzabal jahim, agar Allah Azza wa Jalla melindungi orang-orang beriman dari neraka jahannam, adzabul jahim. Jadi di ayat atau pada ayat yang lain, para malaikat memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla melindungi orang-orang beriman dari adzabul jahim, neraka. Nah ini bagaimana? Tayyib, dalam ayat ini para malaikat berdoa agar Allah Azza wa Jalla melindungi orang-orang beriman dari as-sayyiat, kejelekan-kejelekan. Sedangkan pada ayat yang lain para malaikat berdoa agar Allah Azza wa Jalla melindungi orang-orang beriman dari azab neraka al-jahim. Nah, kata beliau, wa hadza huwa wiqayatul uqubatis sayyi'ah. Maka ini atau dan perkara ini ya, itu merupakan penjagaan, perlindungan dari Allah Azza wa Jalla terhadap akibat dan hukuman-hukuman yang jelek. Karena bagaimanapun juga yang namanya azab neraka itu merupakan konsekuensi berikutnya dari amalan yang jelek. Fadalla, maka berarti menunjukkan ala annal murada bisayyiat, yang dimaksudkan dengan as-sayyiat yang dimohon oleh para malaikat agar Allah Azza wa Jalla melindungi orang-orang beriman darinya, itu adalah al-a'mal as-sayyi'ah, ya, amalan-amalan yang buruk. Wa yakunu alladhi sa'alahu al-mala'ika nadhiru masta'adha minhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan berarti pula yang dimohon oleh para malaikat itu mirip dengan apa yang dimohon oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam isti'adzahnya ketika berkhutbah. Nah, mirip. Berikutnya, wala yaruddu ala hadza qauluh, dan tidak bisa dijadikan sebagai bantahan ya atas penjelasan tadi ataukah pendapat tadi. Firman Allah Azza wa Jalla pada ayat yang telah kita dengar ada kata yauma idzin, wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimta. Nah, kata yauma idzin ketika itu ya, ini tidak bisa dijadikan sebagai bantahan atas pendapat tadi. Fa innal matluba, dikarenakan yang diharapkan, yang diinginkan, na'am, wiqayatu syururi sayyiatil a'mal, agar Allah Azza wa Jalla menjaga orang-orang yang beriman dari jeleknya, na'am, amalan-amalan yang buruk, dzalikal yaum, pada hari itu, wahiya sayyiatun fi anfusiha, dan itu merupakan kejelekan-kejelekan pada jiwa-jiwa mereka. Nah, jadi kesimpulannya tidak ada kontradiksi seperti itu. Karena yaumailin ini tetap ya masih ada kaitannya dengan apa diharapkan oleh para malaikat. Tayyib. Qila, menjawab syubhat tadi ataukah argumen barusan, wiqayatu sayyiat nau'an, penjagaan dari kejelekan itu ada dua macam. Penjagaan dari Allah Azza wa Jalla terhadap keburukan dan kejelekan ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, wiqayatu fi'liha bitawfiqi falatasduru minhu. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga naam perbuatan yang akan muncul atau perbuatan-perbuatan yang jelek dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Seseorang diberikan hidayah taufik oleh Allah Azza wa Jalla sehingga la tasduru minhu, kejelekan-kejelekan itu tidak muncul dari seseorang, telah dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dengan taufiknya. Wa tsani, dan yang kedua, wiqayatu jazaiha bil maghfirah, penjagaan dari Allah Azza wa Jalla terhadap balasan dan hukuman berikutnya, hukuman dan balasan dari kejelekan amalan dengan apa? Bil maghfirah, dengan ampunan. Nah, bagaimana maksudnya? Kalau dikatakan Allah Azza wa Jalla melindungi hambanya dari balasan berikutnya, yaitu dengan diampuni, maksudnya fala yu'aqibu 'alaiha, Allah Azza wa Jalla tidak akan menghukum seorang hamba atas kejelekan yang dilakukannya. Diampuni. Tidak dihukum, tapi diampuni. Nah, fatadhammanatil ayatu su'al al-amrain, sehingga ayat waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah ini mengandung, meliputi dua permohonan sekaligus, agar Allah Azza wa Jalla menjaga orang-orang beriman dari melakukan kejelekan dengan Allah Azza wa Jalla melimpahkan hidayah taufiknya kepada mereka sehingga tidak muncul sama sekali kejelekan dari orang-orang beriman, dengan pula para malaikat memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla melindungi orang-orang beriman dari hukuman dan balasan yang jelek berikutnya. Sehingga maksudnya ketika muncul kejelekan dari orang-orang beriman, maka semoga Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Seperti itu. وَالظَّرْفُ تَقْيِيدٌ لِلْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَةِ. Sehingga dengan demikian, naam, yawma idin, dalam ayat وَقِيهُ السَّيْئَاتِ وَمَنْتَقِ السَّيْئَاتِ يَوْمَ idin فَقَدْ رَحِمْتَهِ. Kata yawma idin ini berkaitan dengan al-jumlah asyartiyah. Mana itu jumlah syartiyah? Nah, jumlah syartiyah adalah taqis sayyat wa man taqis sayyat. Tayyib. Wa man taqis sayyat. Jadi yauma idin berkaitan dengan ini, taqis sayyat. Dan barang siapa yang engkau jaga dari kejelekan-kejelekan pada hari itu, nam ila akhirih, faqat rahimta, maka sungguh engkau telah merahmati mereka. La lil jumlati talabiyah, bukan berkaitan dengan jumlah talabiyah, jumlah permohonan. Mana jumlah talabiyah permohonan? Yani sebelum man, ya, waqihimus sayiat. Ini yang dimaksud dengan jumlah talabiyah permohonan doa dari para malaikat. Tayyib. Yauma idin bukan berkaitan dengan qihimus sayiat. Ya Allah, jagalah mereka dari kejelekan-kejelekan. Yauma idin bukan seperti itu. Tapi yauma idin berkaitan dengan wa man taqis sayiat. Maksudnya apa? Maksudnya para malaikat ketika berdoa wa qihimus sayiat, nah, ini meliputi dua perkara tadi sebagaimana telah kita dengarkan. Ya, penjelasan terakhir bahwasanya as-sayyi'at atau penjagaan dari Allah Azza wa Jalla terhadap kejelekan-kejelekan ada dua macam, seperti itu. Nah, wallahu a'lam bisawab. Kesimpulannya, ya, dengan berbagai macam makna dan penafsiran yang dimaksud, tetap saja kita lebih pantas untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari jeleknya jiwa-jiwa kita dan jeleknya amal-amal perbuatan kita. Di mana Rasul alaihi salatu wasalam yang merupakan pimpinan dan ya panutan kita, yang beliau merupakan sayyidul anbiya'i wal mursalin, beliau berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dengan dua perkara tadi. Ya, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dengan dua perkara tadi, jeleknya jiwa dan jeleknya amalan. Padahal beliau naam telah dijamin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara-perkara yang akan membinasakannya. Ditambah lagi ternyata para malaikat ya juga naam mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman agar Allah Azza wa Jalla naam melindungi orang-orang yang beriman dari ucapan perbuatan yang jelek, demikian pula dari akibat dan balasan yang jelek. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.